kau berkata, tak mungkin aku tanpa dirimu. Cinta yang terlanjur membara, tak mungkin akan terpisahkan. Adakah dirimu, andaikan benar kau memilih aku, jangan pernah kau meragukan diriku. Mereka tak setuju pun aku kan menjagamu, meski kita mereka benar, aku tak layak.